Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede dan Mikrolux. Iya, ada yang pabaliut, ya. Ada yang assalamualaikum, ada yang alhamdulillah, ya. Gak apa-apa, baru-baru emang agak berantakan, tapi lama-lama hancur berantakannya. Ibu, semuanya udah makan ya, Bu, ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah segar. Nanti kita akan mendengarkan Mama bertausiah untuk tema kita di pagi hari ini, ya. Temanya adalah etika berhubungan seksual dalam Islam. Ya, jadi Islam itu memang lengkap, sampai berhubungan seksual pun diatur, ada etikanya. Baik, sebelum Mama memberikan tausiah, saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Pernah ada masalah dalam berhubungan intim dengan suaminya? Ya, ya, silakan. Masalahnya apa? Silakan, boleh berdiri, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida. Ya, Ibu Ida. Dari Majelis Taklim Baiti Janati, Serpong ya. Utara. Iya, silakan, Bu. Mau tanya nih, Ma. Ya. Begini, saya kan kalau misalnya berhubungan sama suami nih, Ma. Ya. Suami tuh udah kita mesra-mesra, dia inget tuh orang lain, Ma. Bagaimana tuh, Ma? Bayangin terus orang lain gitu. Dalam agama Islam bagaimana, Ma? Bayangin orang lain. Ya, bayangin orang lain. Terus begitu, ya udah begitu dia bayangin bagaimana. Begitu mukanya, ya. Ya, kita jadinya enggak sedap gitu. Ilfil, ya. Ya, iyalah. Tambahin bumbu. Iya, baik. Iya. Yang kedua, nanti kata orang aja. Iya, aduh kaget saya. Katanya ini apa? Anak kita itu sama nanti mukanya kayak Bude dan Pakde-nya. Bagaimana itu? Kalau mikirin orang gitu. Iya. Ya, oke, baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari beberapa email, dari beberapa SMS dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga ada yang seperti ini, Ma. Istrinya atau suaminya justru membayangkan orang lain saat berhubungan intim dengan pasangannya. Baik, Ma. Tolong dijawab sekaligus tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa ANTV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita etika berhubungan seksual dalam Islam. Etika berhubungan seksual dalam Islam. Islam agama yang sangat sempurna. Sampai-sampai hubungan badan pun diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Manusia punya nafsu yang kita kenal dengan nafsu biologis manusia terpenuhi dengan cara campur suami istri. Namun Islam punya aturan. Sebelum campur, ketika sedang campur, sesudah campur, kemudian apa yang dilarang? Dalam kondisi bagaimana dilarang campur suami istri. Ketika seseorang menikah, mereka laki-laki wajib memberikan mahar kepada istrinya. Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi sedekah yang kamu rela memberikan kepadanya. Begitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Jadi laki-laki yang menikah dengan perempuan, maharnya berapa? Kalau suami ini orang yang mampu, sesuai kemampuan yang ada dong. Yang sedang-sedang-sedang saja. Kalau suami tidak mampu, Rasul sampai bersabda, biarin walaupun hanya dengan sebuah cincin dari besi. Kalau istrinya rela, tidak masalah. Yang namanya mahar boleh berbentuk bandang yang berharga. Bahkan di zaman waktu Rasulullah SAW baru hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ada yang maharnya suaminya masuk Islam itu sudah mahar. Diterima oleh istrinya. Ada yang maharnya mengajarkan Al-Quran sampai bisa. Itu pun diterima oleh perempuannya. Jadi berbagai macam yang namanya bentuk mahar. Selama istrinya mau menerima walaupun hanya dengan sepasang sandal jepit. Kalau Anda sebagai istri mau menerima itu silakan-silakan saja. Jadi suatu ketika Siti Fatimah habis menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasul bersabda, jangan kau berhubungan dengan anakku dulu sebelum kau berikan mahar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku gak punya mahar ya Rasulullah. Rasul tanya, kemana baju perangmu, baju hutaimiahmu? Berikan itu kepada Siti Fatimah. Setelah Ali memberikan baju perang, baju besi, yang disebut dengan baju hutaimiah, itu baru beliau diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk berhubungan badan. Sementara di masyarakat kita, maaf, dalam tanda kutip, banyak yang maharnya ngutang. Iya. Ya kan, Dek? Betul. Di sebagian dulu berikan, bolehkan berhubungan badan. Kemudian yang kedua, ketika sedang berhubungan suami istri, apa yang harus dilakukan oleh para suami? Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kamu adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Silakan. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu silakan. Tapi ada etika dalam berhubungan badan. Wa qaddimu li anfusikum. Berbuat baik dengan diri kamu. Harus tahu tata krama. Tahu sopan santun. Jangan menyakiti. Bahkan Nabi mengatakan, di mana-mana kita pergi diiringi oleh dua orang malaikat. Kalau suami istri empat malaikat, tutup peran kalian dengan selembar kain. Itu tata keramanya. Karena kalian kalau tidak ditutup kalau berhubungan badan, sama dengan keledai. Maukah Anda disamakan dengan keledai? Ketiga, setelah berhubungan badan, baca doa. Minimal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi semuanya sebelumnya doa. Kemudian berhamdalah. Sekarang larangan. Apa yang dilarang berhubungan suami istri? Ya. Yang pertama, kalau istri Anda lagi menstruasi, lagi nipas, haram berhubungan suami istri. Ya. Yang kedua, haram berhubungan sambil menyakiti pasangan Anda. Hati-hati, di tempat yang telah ditentukan, jangan oral. Jangan juga sodomi kayak robot gedeg. Iya. Tapi di tempat yang telah ditentukan. Iya. Begitu Islam mengatur kehidupan dalam berhubungan suami istri. Iya, baik. Pemirsa, kita harus break sebentar. Nanti akan dijawab oleh Mama pertanyaan dari Ibu Ida. Bolehkah membayangkan orang lain waktu berhubungan dengan pasangannya? Kita akan break sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Mikrolux. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede dan Mikrolux. Ya, kita masih membahas tema yaitu etika berhubungan seksual dalam Islam. Kita akan absen dulu ibu-ibu yang hadir pagi ini di studio. Yang pertama adalah Majelis Salim Khairunisa Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bogornya di Sukmasari. Sukasari. Sukamulya ya. Bogor itu dong. Jawa Barat dong. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Raudatul Jannah. Waalaikumsalam. Dari Karawaci ya? Iya. Perumnas 1. Iya. Berarti jalan bukan Pepaya. Ya. Pepayanya berapa? Pepaya 2. Iya. Mayan lah, iya. Berarti bukan Tangsel, bukan? Karawaci ya? Kota kan? Itu Tangerang itu. Iya kan? Iya. Oke, baik, kita masih membahas tema tadi seperti yang sudah kita dengarkan di awal. Ibu Ida bertanya ke Mama, kalau berhubungan suami istri terus salah satunya membayangkan orang lain, Ma. Itu namanya zina hati. Merem, membayangkan Roy Martin. Begitu melek Idi Amin. Iya. Iya. Katanya kalau ngebayangin gitu anaknya ntar mukanya kayak budenya. Ah, enggak. Ya bapaknya bibitnya dari situ ya kayak situ, bukan yang dari sini, iya, tapi dari sini. Iya. Bisa aja Cik Ida. Emang suka ngebayangin siapa Cik Ida? Patile, ya. Idaus. Kalau Po Ida suka bayangin? Agak. Makanya Po Ida tahu suami Po Ida ngebayangin apa dia suka ngomong? Suka ngomong sendiri. Woi, nyebutin nama orang. Maria, Mama Maria mah. Iya. Iya, iya, baik. Jadi suka malah ini lebih kacau, Ma. Ini nyebut nama orang. bisa-bisa mungkin Maryam Belina. Iya. Iya, iya. Tapi ini namanya, Pak, justru dia lebih bergairah gitu, Pak. Ya iyalah, daripada Cahina. Maryam Belina cantik begitu. Iya, iya, iya. Masa Allah Cahida. Iya, iya. Hanya suami Cahida mensyukuri nikmat. Ini loh bini gue. Barangkali dia kesengsem sama Maryam Belina yang begitu iya. cantik. Ini kalau berhubungan bayangkan Maryam Belina. Iya. Begitu. Tapi Cahida kalau dilihat dari jauh juga cantik kok. Iya, iya. Masa dari jauh doang berhubungannya. Jadi, ya. Jadi pemirsa Antep dimanapun Anda berada. Iya. Yeah. Kita menyukai seseorang itu silahkan-silahkan saja. Normal kok sebagai manusia. Senang sama pemain bintang film yang ini, sama ini kita suka. Dia cantik, dia tampan. Itu tidak dilarang kok. Hak prerogatif kita. Cuman saya sarankan. Ketika Anda berhubungan badan, tolong ingatan Anda jangan kemana-mana. Fokus dengan apa yang ada. Apalagi disebut-sebut namanya. Yang saya khawatir, masya Allah. Jadi tidak ada gairah tuh pasangannya. Yeah. Hilang sama sekali. Ya. Yeah. Gitu. Gitu ya, Ibu Ida. Hilang okay. Ya, Cahida salam sama suaminya. Ya. Yeah. Cahida juga jangan nyebut-nyebut nama saya. Dia dalam. Kalau sekedar mengidolakan sih boleh-boleh aja sih. Oke, baik. Yang berikutnya yang ingin bertanya dari Bogor ada? Pada geli banget ya. Silakan ini dulu Bu yang di atas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haryati dari Majlis Taklim Horonisya Kusuka Mulia Bogor. Maka ya. Begini mah, dosakah saya bila mana berhubungan intim dengan suami terus suaminya banyak macam-macam gitu Bu. Misalnya, jadi saya menolaknya sampai oh, saya oh dengan berbagai gaya? Ya begitu. Gaya kupu-kupu. Nah. Gaya apa lagi? Capung nongkrong. Dosakah saya bila mana begitu mah? Sampai saya 3 hari tidak ditanya mah. Begitu aja. Karena tidak meluluskan keinginannya. Ya. Oke. Selama yang dia minta boleh kata Al-Qur'an. Nisa hukum harsul lakum patu harsakum annasitum. Istri kamu ladang tempat bercocok tanam. Datangi dari kiri, kanan. Ya. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Itu kata Allah boleh dari manapun. Tapi gulnya di situ. Nah, jadi kata Allah harus tahu tata krama sopan santun. Jadi kalau suami ngerti tentang Al-Quran, Ibu nanti pulang unjukin sama beliau Al-Baqarah 222, Al-Baqarah 223. Saya yakin dia akan mengerti. Begitu. Ya, begitu, Bu. Sampai 3 hari enggak ditanya, Mah. Ya iya, makanya ntar unjukin ayatnya ya. Iya, terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama golnya, selama tujuannya satu, mau dari sayap kanan, sayap kiri, lebar lapangan kiri kanan boleh-boleh aja. Boleh, emang? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Karena itu adalah tempat kalian bercocok tanam. Iya. Begitu, Cece. Ya. Oke, baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Boleh, Bu. Mic-nya mana? Ya. Iya, boleh, Bu. Yang atas boleh berdiri, yang sudah ada mic-nya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Majelis Taklim Radhatul Jannah. Iya. Pruna 1 Jalan Pepaya Karawaci Tangerang. Iya. Orang Padang yang ya, Bu. Saya tanyakan mah. Iya. Masalah hubungan suami istri. Iya. Sesudahnya. Ini kan ini masalahnya orang kerja mah. Iya. Kan kalau lagi malam karena punya hubungan suami istri mah mungkin lagi terlalu hot kali ya mah ya. Iya. Terus itu sampai bangunnya tuh kesiangan mah. Tuh, udah bangun kesiangan ini orang kerja nih dua-duanya ceritanya mah tuh sampai enggak sempat mandi. Dosa, tidak penawaran, wajib mandi. Hmm. Makanya malam selesai kalau besok takut kesiangan langsung mandi. Iya. Yeah. Iya, kasih mah terus yeah. juga itu mah terus dia tuh kena enggak sanggup mandinya tapi dia tuh masak mah ngasih makan suaminya mah. Tidak masalah soal masak, buktinya yeah. masak bisa masak enggak nggak bisa. Yeah. Mandi dulu keramas salat subuh baru masak. Yeah. Salah. Terima kasih mah ya. Yeah. Lebih baik saran saya mandi keramas salat subuh beli uduk ke tetangga. Ngapain susah-susah daripada yeah. waktu buat masak mendingan buat keramas sama salat. Iya. Yeah. Ya, gitu ya. Lah iyalah, goreng nasi bisa, masak kopi bisa, masak keramas sama sholat gak bisa. Iya. Salah. Berangkat kerja masa juga kagak mandi sih, ya. Oke, baik pemirsa, nanti Anda yang di rumah Anda juga bisa menghubungi 2994167 untuk bertanya. Kita akan break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Mikrolax. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Mikrolax. Ya, masih ada Majelis Taklim yang belum diabsen, yaitu Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Waalaikumsalam. Ya. Kayaknya Ibu udah siap-siap mau dipanggil ya, begitu. Nah, hanya belum selesai dia udah Assalamualaikum. Ya. Dari daerah Lenteng Agung, LA, ya, Jakarta Selatan dong. Dekat IISIP. Ya kan? Iya. Rel. Ya. Pasar. Ya, ya. Oke, yang berikutnya adalah Majelis Taklim Baiti Janati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Poida. Di mana rumah Poida? Jaya. Pondok Serut. Ini habis hasil serutan semua. Di daerah mana itu, Bu? Di Serut aja segede gini. Iya. Lagi belum diserut. Iya, enggak, serut kan terus diayak mah. Nah, ini yang tertinggal-tinggal ya, ya. Dari daerah mana Pondok Serut itu, Bu? Bintaro. Tangerang. Tangsel ya. Iya. Iya, Bu. Saya yakin di kampung mereka banyak tukang es serut. Iya. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Baik pemirsa, Anda yang ingin bertanya 2994167 sudah dibuka sekarang, silakan. Iya, bentar Bu, Ibu sebentar ya. Ini udah ada diri di sini ya. Sampai kaget Ibu. Silakan. Silakan penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana Bu? Dengan Ibu Dewi di Cirebon. Iya, silakan Ibu, Dewi. Cirebon. Iya, saya begini Mama, saya ya. Mau tanya, suami saya sudah tidak menyentuh saya selama 6 bulan. Iya. Terus Bu? Lalu gimana cara untuk menyadarkan suami ya. Kalau suami itu senang ya. Berimajinasi dengan perempuan-perempuan yang di internet, di FB gitu ya. Padahal saya sudah melayaninya dengan sebaik mungkin. Baik ya. Lahir batin saya sudah melayani. Tapi dia tidak mau menyentuh saya walau hanya dengan menyentuh tangannya ya. Bagaimana solusinya, Ma? Ya. Ini adalah korban dari kemajuan teknologi. Memang positifnya banyak, tapi negatifnya juga ternyata kita lihat di masyarakat begitu banyak sekali, luar biasa. Sampai-sampai suami tidak mau menyentuh istrinya, dia lebih suka berimajinasi dengan perempuan-perempuan yang ada di internet, yang dia tonton setiap hari, situs-situs porno dia tonton. Dia merasa puas di situ. Jadi saya minta kepada siapapun Anda, yang namanya nonton itu jangan kelebihan. Ada target, taruh deh sehari, lihat ini 1 jam, itu pun buat yang berguna dan bermanfaat. Situs-situs yang seperti itu jangan ditonton, jangan dilihat. Apalagi Anda punya pasangan sendiri, lebih baik Anda bermain film sendiri. Kasihan pasangan Anda. Memang ini sangat-sangat tidak baik. Saya yakin bisa menimbulkan rumah tangga Anda hancur berantakan. Anda begitu sedih, saya yakin perempuan manapun kalau suami memperlakukan istrinya seperti itu pasti sedih. Melayani dengan baik tapi gak dihiraukan sama sekali, disentuh pun tidak, pasti sedih. Tapi ini mungkin ujian dari Allah buat Anda. Coba Anda banyak sholat malam, mohon kepada Allah, sholat taubat, sholat hajat, tahajud. Ya Allah, buka hati suami saya. Sadarkan dia bahwa istrinya masih ada segede ini, ngejegrek nih, biar dilayani oleh suami Anda. Saya yakin Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai dengan tugasnya. Mudah-mudahan suatu saat suami Anda dibuka hatinya oleh Allah. Yeah. Wahai para suami, dengarkan pertanyaan Ibu tadi. Mudah-mudahan Anda jangan melakukan hal seperti ini, karena perempuan-perempuan istri tidak suka suaminya berlaku seperti ini. Nah, buat istri-istri mah untuk mencegah terjadi hal tersebut pada suami, boleh gak sebenarnya lebih agresif duluan? Boleh. Jadi sebelum ini suami terlalu menjauh ke situ, ya. Kalau suami nonton-nonton itu didekat oleh istrinya, diajakin tidur, dikasih minuman yang hangat, diajakin ke kamar. Istri merayu dulu tidak masalah, demi kebaikan rumah tangga Anda semua. Ya, begitu. Oke, baik. Sekarang masih ada kesempatan lagi, Bu, yang ingin bertanya. Dari, ya. Itu yang udah diri, Dekrasia. Oh iya, ini udah diri, Bu, ya. Lupa saya, maaf ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeye dari Herunisa, Majelis Taklim Herunisa Bogor Timur. Iya, Bu. Iya, iya. Saya mau tanya, Ma. Ya. Bagaimana kadang istri suka ini malas melayani suami karena enggak dikasih uang. Dosa enggak, Ma? Ini banyak nih, Ma. Banyak banget ya. Ya, Bu Yeye, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, begitu ada ijab kabul, saat itu sudah merupakan pasangan suami istri yang wajib melayani satu dengan yang lainnya. Kalau suami ngasih duit, dilayani. Nggak ngasih duit, ngelayani. Salah! Apakah Anda perempuan bayaran? Bukan! Anda itu seluruh tubuh Anda, hak suami Anda. Begitu menikah mau diapain, kan silakan. Soal dia ngasih duit cuma dosa dia sama Allah. Jadi ibu ngomong saja sama suami ibu, tolong dong ngasih duit biasa lebih bersemangat. Udah ngomong begitu belum? Yeah. Makanya ngomong, jangan disimpan di hati. Masa saya harus ngelayanin padahal saya harus nyari duit juga. Jadi suami punya rasa tanggung jawab, nyari napkah buat istri dan keluarganya baru minta hak. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau, ya Allah, aku menyembah. Hanya kepada engkau, ya Allah, aku minta tolong. Kewajiban dulu, baru hak. Jadi suami laksanakan kewajibannya buat istri, baru minta hak dari istri. Istri pun laksanakan kewajiban kepada suami, baru minta hak. Begitu Allah mengajarkan kepada kita. Iya. Tapi memang kadang-kadang kan ada hal-hal yang membuat suami atau istri itu ilfil sama pasangannya. Iyalah. Ya, membuat akhirnya ke bawah, ke ranjang, ilfil duluan, jadi gak mau, ya, itu gimana? Ngasih duit, jadi kesel. Iya. Merengut, kesel. Iya. Temu sama cewek, disenyum-senyum, bininya kesel. Jadi, coba biasakan. Jangan satu masalah dikaitkan dengan masalah yang lain. Ngerti maksud saya? Masalah duit, jangan dibawa ke ranjang. Biarin deh, toh ibu juga butuh. Alah, jangan pada munafik, pada mudah. Kecuali kalau sudah nenek-nenek, beda. Kalau masih seumur-umur begini, Anda masih membutuhkan. Jangan munafik, maaf. Kalau Anda ditinggal oleh suami Anda, bercampur dengan perempuan lain, mau gak? Makanya mikir dong, jangan ikutin emosi. Jangan mencampur adukan permasalahan di kelas-kelas. Ini masalah ranjang, ini masalah duit. Ini masalah napkah begitu. Kaitan semua, wah kacau. Kacau, Bu Yeye. Ya. Oke, Bu Yeye. Oke, Bu Yeye. Oke, ya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Mikrolux. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Mikrolux. Iya, baik, kita masih bahas tema ada perhubungan seksual dalam Islam. Ya, masih ada kesempatan buat Anda yang ingin bertanya 2994-1667. Silakan yang sudah ada, telepon sudah ada, ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, Pak, di mana? Dengan Pak Asep, Pak, di Bandung. Ya, silakan Pak Asep. Ma, mau bertanya, Ma. Silakan Pak Asep. Ma, ini saya punya saudara nih, Ma. Ya. Kebetulan alhamdulillah sekarang mau nikah. Ya. Tapi dia punya masa lalu. Ya. Dia pernah berhubungan badan di luar nikah, Ma, bahkan sampai punya anak. Ya. Nah, itu apakah harus diungkapkan kepada suaminya dulu apa gimana, Ma? Ya. Harus. Kebenaran harus disampaikan walau itu adalah pahit, Kang Asep. Bicara kepada calon suaminya, dia sudah pernah punya anak tapi belum menikah. Itu lebih baik demi ketentraman rumah tangga mereka di masa yang akan datang daripada kebohongan. Iya, nanti juga kebongkar, kasihan juga udah lama-lama ya menikah. Jadi sebel. Begitu Pak Asep di Bandung. Baik, Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Ibu dari, ya silakan Bu, duduk aja Ibu, duduk, susah berdirinya, ya Ibu duduk aja ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Nama saya Bu Imas, saya ya. Dari Bandung. Ya. Enggak Bu Imas. Saya di sini udah 5 hari. Iya, silakan ya, pertanyaannya. Saya mau menanyakan, ya. Kan saya punya anak angkat, ya. Tapi saya seolah-olah kadang ditanya, kadang enggak, jadi saya bagaimana dia itu dosa enggak. Karena ya. Diurus dari kecil. Iya, baik. Ini. Yang anak namanya angkat, ya. Anak, jangankan anak angkat. Anak kandung pun ada yang baik, ada yang tidak. Bu Imas lihat dalam Al-Quran, anak itu kata Allah ada 4 kelas. Bu. Ada yang kurrotayun, zinatul hayati dunya, fitnah, bahkan aduwwu mubin, musuh yang nyata. Jangankan anak angkat, anak kandung juga banyak yang nyebelin. Ya. Ibu Imas gak usah berkecil hati. Harusnya Bu Imas bersyukur kepada Allah. Saya bisa ngangkat anak, ngebiayain hidup anak, nyekolahin anak, sampai gede, sampai sekarang udah rumah tangga belum? Sampai rumah tangga punya anak 2, ya. Saya diberikan rezeki darimu ya Allah. Ya. Ya Allah berikan kesehatan kepada saya. Berikan rezeki kepada saya. Rezeki tidak melalui anak, tapi langsung dari Allah. Ya. Jangan berkecil hati, harus ikhlas, biar Anda dapat pahala ngurusin anak angkat Anda. Oke, ya baik. Terima kasih Ibu Imas. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu yang tadi udah mau berdiri juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Lisnawati, ya. Dari Masjid Taklim Uswatul Hasanah, ya. Lenteng Agung. Ma, silakan. Mau tanya nih Ma, ya. Apakah seorang suami boleh begitu saja memaksa seorang istri, sedangkan seorang istri tidak? Apakah itu yang dinamakan hak maksa suami? Apa? Maksa apa? Maksa untuk berhubungan, sedangkan seorang istri tidak. Apakah itu yang dinamakan hak suami? Padahal kebutuhan seksual itu kebutuhan bersama gitu, Ma. Ya. Makanya istrinya jangan nungguin dipaksa, diajakin langsung ayu. Begitu. Yeah. Nungguin dipaksa, yeah. Sih. Maksudnya begini, Ma. Kalau suami minta, si istri harus ngelayanin. Tapi apakah kalau si istri minta, suami harus ngelayanin? Lah, he-eh. He-eh, Bu. Karena lama. Kata Nabi, kalau istri diminta suami tidak melayani, walaupun ibadah sunat sampai subuh gak diterima. Sama, kalau istri minta sama suami, gak dilayani sama suami. Walaupun suami ibadah sunat sampai subuh gak diterima. Sama, itu sama-sama hak dan kewajiban. Kewajiban suami, hak istri. Kewajiban istri, hak suami. Sama, ngono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nungguin dipaksa, tawarin. Ya. Mau bang ibadah. Gitu. Ya. Jadi bini yang benar mah. Ketawa dia. Iya, iya, iya. Dia gak pernah nawarin, ditawarin juga kagak katanya, ya. Baik, Bu yang sebelah, ya silakan Bu sebelah sini, ya. Sebentar, masih ada waktunya nanti, ya. Terima kasih. Sama-sama, ya. Assalamualaikum aja, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Kiptiah dari Majelis Taklim Baiti Janati, Pakujaya, Serpong Utara, Tangsel. Ya, silakan Bu. Tadi di awal, Mamah mengemukakan tentang halangan untuk melakukan hubungan suami istri, yaitu karena haid, nifas, yang dilarang, bukan halangan. Yang dilarang. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, pasti setiap pelarangan itu ada hikmahnya ya, Ma, ya? Yeah. Kemudian apa hikmah dibalik pelarangan itu? Yeah, jadi pelarangan ketika sedang menstruasi. Yeah. Sedang... Anda lihat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adza. Fa tajidun nisaa fil mahid. Pala taklubuhunna watahatta tathurna faida tatoharna patuhunna min haisu amanukumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau ada orang bertanya tentang head, jawab, head itu kotoran, penyakit, darah yang kotor dibuang. Kalau dimasukkan pada saat itu jadi banyak penyakit, karena Allah menyukai yang taubat, Allah menyukai orang yang suci, tidak menyukai yang kotor. Itu ayat itu jawabannya begitu. Iya, balik kasih, ngomongnya lembut. Iya, silakan ibu yang berikutnya. Saya jadi ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zaitun dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Jalan Pepaya 2, Perumnas 1, Karawaci, Tangerang. Pepayanya 2, perumnasnya 1, ya. Silakan. Mama yang cantik, saya mau tanya nih, Ma. Ya. Kenapa ya malam Jumat itu dinamakan sunnah Rasul? Yeah. Kata siapa itu mah orang ngomong, bukan dalam Quran, tidak dalam hadis. Itu mah bapak-bapak aja demen. Sunnah Rasul, begitu. Katanya Nabi Muhammad melakukannya pada... Karena melakukannya malam Jumat, malam Senin, tergantung mood. Malam Jumat kalau kagak mood, susah. Jadi tidak ada dalam hadis, tidak ada. Iya. Jadi boleh mah ya malam apapun. Boleh, malam Selasa boleh. Tadi malam Rebo ya? Malam Rebo boleh, kan malam Kamis boleh. Ya terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma malam Jumat doang, seminggu sekali dong. Kacau bisa dunia persilatan kalau begitu, ya. Oke, baik. Oyon ketawa aja Oyon dia. Oyon selama ini malam Jumat doang ternyata, ya. Baik, masih ada kesempatan yang ingin bertanya satu lagi, Bu. Silakan. Mana? Itu yang hijau banyak yang biru. Yang hijau, ya, boleh berdiri langsung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul Halimah dari Majlis Taklim Hoenunisa Jalan Sukamulya Bogor Timur. Iya, silakan Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan dan perlu saya ketahui. Iyalah. Mengenai ini mah sebelum suami istri sebelum berhubungan badan dia lupa membaca doa. Bagaimana menurut hukum Islam? Terima kasih. Mohon penjelasannya, Ma. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang berhubungan badan tidak pakai bismillah, fahuwa aqta, maka terputus keberkahannya. Begitu Nabi bersabda. Ma, kalau ingat di tengah-tengah. Baca di tengah-tengah. Lumayan daripada kakak desa-kisar. Begitu, Ibu. Ya. Kelewatan, terima kasih. Kasimannya diterima, bismillahnya kagak. Iya. Begitu ya, Bu, ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati Kati bersama Mama Dede dan Mikrolax. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati Kati bersama Mama Dede dan Mikrolax. Kita masih membahas tema tentang etika berhubungan seksual dalam Islam. Silakan sekarang ada yang di rumah lagi. 2994-1667. Sudah ada penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu, di mana? Dengan Lia di Kota Bumi, Tangerang nih. Iya, silakan. Ibu Lia, Tangerang. Iya, mau menanyakan masalah hubungan ini. Iya. Mak, ini apa, kalau selama berhubungan ini itu terasa sering sakit, jadi... suka malas melayani suami itu gimana ya? Iya, suka sakit mah. Anda datang ke dokter ahli kandungan atau ke dokter ahli naonnya? Seksolog lah, seksolog. Seksolog. Ya. Jadi mereka lebih tahu apa alasannya. Kalau saya bukan ahli apa-apa, jadi saya tidak akan bisa menebak apa kira-kira. Ya. Boleh jadi maaf dalam tanda kutip kalau Anda sudah mulai menopause itu kan. Olinya kurang. Kering. Jadi sudah mulai kering. Jadi ada trik tersendiri dia dokter. Silakan Anda datang ke dokter ahlinya. Di Jakarta sangat banyak. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu membuat gairah iritasi. Turun. Enggak, Pak, gairah turun karena memang sakit. Nah, gimana cara ngomong ke suaminya, Ma? Saya yakin kalau suaminya ngerti tentang agama, bicara terus terang apa adanya. Kalau boleh Anda izinkan suami Anda menikah kembali. Karena laki-laki walaupun tua, Iya. Silakan suami Anda boleh menikah kembali karena dia masih punya kebutuhan. Weh, suami-suami sini semua ngedoain supaya istrinya kering. Weh. Enggak boleh kayak begitu, iya. Oke, Ma, ini ada pertanyaan dari Faisal lagi, manusia bermasalah dari Antv ini, Ma. Dia berhubungan dengan istrinya sih romantis-romantis aja, Ma, harmonis. Tapi Faisal punya gairah yang lebih besar daripada istrinya. Nggak istri cukup Anda sekali. Kasih jamu. Istri Faisal kasih apa yang memakitkan bila hidup? Daun katung. Istri Faisal kasih makanan-makanan yang membangkitkan bidahi. Itu kan kalau kayak macam sama herbal itu banyak sekali penawaran-penawaran. Anda boleh coba. Iya. Tapi Faisal, udah diusahakan mah. Tetap aja masih kalah gairahnya sama. Kalau gitu Faisal kasih CTM. Faisal yang tidur loh. Faisal gak apa gokil atau anak dah. Ya. Faisal ada-ada wahenya. Tahu Faisal ini sebenarnya saya enggak mau ngomongin dia nanya terus, dia tanyain dia, kata gitu. Lu beli STM. Iya. Gitu ya. Oke, baik, masih ada kesempatan, Bu. Untuk Ibu bertanya lagi, silakan. Mana ya tadi yang mau nanya? Iya. Ada yang mau nanya dari sebelah sini? Iya. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Sri Sudartati dari Lenteng Agung Masjid Ta'lim Uswatun Hasanah. Iya. Mas, saya mau nanya, kalau berhubungan badan tuh di bulan puasa, ini kan dekat bulan puasa mah ya. Iya. Sehabis berhubungan badan, apa kita langsung mandi? Apa langsung gimana sama jawaban dari Mama? Saran saya sebelum sholat subuh haruslah selesai mandi. Iya. Ya, makasih, Ma. Ya. Ya. Malam boleh, Ma, dalam bulan puasa. Di malam hari berhubungan suami istri, boleh? Boleh, dari mulai maghrib sampai imsak, itu boleh. Ya. Sisanya tidak boleh. Gimana, Ma? Kenapa? Kesiangan. Kesiangan apanya? Bangun. Kesiangan mandinya, begitu bangun, langsung keramas, langsung sholat subuh, puasa Anda sah. Iya. Tapi harus segera mandi, karena wajib sholat subuh. Iya. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Del, karunya tuh Del. Mana sih? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Tangsel ya, Bu ya. Ya, silakan. Mau nanya, boleh gak? Boleh lah, mau nanya, iya. Ini udah disuruh diri, iya. Mau joget, iya. Begini, Ma. Lebih dekat dengan mic-nya, iya. Ada tetangga saya, tadinya suaminya berfungsi ya, Ma ya, sampai punya anak dua. Ya. Setelah punya anak dua, sekarang sudah tidak berfungsi. Ya. Impoten lah ya. Ya. Apakah istrinya boleh minta cerai? Ya Allah, habis mani sepah dibuang. Obatin dulu, bawa ke dokter ahlinya. Udah bertahun. Minum jamu. Udah tahun bertahun-tahun, udah. Berapa tapi tahun? Istrinya masih muda ya, udah hampir. Teh gagah sebagai seorang istri, waktu sehat walafiat seger bugar dipakai, disayang-sayang sekarang dibuang sampai hati ke Anda. Kalau Anda sampai hati mah silakan saja. Tapi kan istrinya masih muda mah, masih ngerti, membutuhkan. Makanya saya ngomong, sampai hati enggak? Pernahkah terpikir oleh Anda kalau itu di pihak Anda sendiri? Boleh-boleh saja, tidak masalah, ya. Tapi harus tegel, ngerti tegel? Tega. Itu aja, Mak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi secara hukum Islam diperbolehkan. Diperbolehkan, cuman pakai rasio. Ya. Sampai hatikah Anda? Ah, itu masalahnya. Iya. Boleh, silahkan, tidak masalah. Tapi ini perlu kesabaran yang prima. Di situ ujian dari Allah. Nabi mengatakan seluruh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia kena musibah, dia bersabar, sabar baik baginya. Kalau kena keberuntungan, dia bersyukur, syukur baik baginya. Iya, oke, begitu ya. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, etika berhubungan seksual dalam Islam. Silakan, Ma. Pemirsa, segala sesuatu dalam Islam diatur oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul dalam hadisnya. Etika berhubungan badan itu sebelum ada etika. Membaca doa, baca basmalah, kemudian setelah membayar mahar, bersihkan dulu sesuatu yang akan mengganggu dalam berhubungan. Misalnya gosok gigi, telinga Anda, dan semua dibersihkan. Kemudian yang kedua, dalam berhubungan badan hendaknya menutup aurat Anda minimal dengan selembar kain selimut. Biar seperti keledai, Rasul bersabda. Kemudian setelah selesai, bacakan hamdalah. Mensyukuri nikmat Allah karena tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti yang Anda rasakan. Kemudian yang keempat, larangan-larangan dalam berhubungan. Yang pertama, dilarang berhubungan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Kemudian dilarang juga mereka berhubungan dengan telanjang bulat. Juga mereka hendaknya memulai dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah. Dan jangan lupa, ini sakral, makanya dimulai dengan kalimat Allah, diakhiri dengan kalimat Allah. Begitulah syukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita. Dan kehadiran ibu-ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar-besar. Nanti pulang ke rumah juga selamat semua sampai tujuan. Amin. Ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Mikrolax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh dan Mikrolux dipersembahkan oleh